Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Anggota grup WhatsApp Dirasah Islamiyah yang semoga dimuliakan oleh Allah. Insyaallah kita akan mempelajari ya supaya kita bisa memahami akidah ini dengan baik. Memilih sebuah kitab yang berbicara tentang masalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang berjudul Aqidatu Ahli Sunnah wal Jamaah. Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kitab ini dikarang oleh seorang ulama yang insyaallah tidak asing lagi. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan kitab dan kita membaca bersama kitab ini, kemudian kita berikan penjelasan meskipun hanya secara ringkas, kita ingin mengenalkan terlebih dahulu pada pendengar sekalian tentang siapa pengarang dari kitab ini. Ya, supaya kita mengetahui tentang kedudukan beliau dan mengetahui tentang keutamaan atau kedudukan kitab ini. Karena kalau kita mengetahui tentang bagaimana pengarangnya, ya, dan keutamaannya dan juga kelebihannya, kita tahu tentang apa yang beliau karang ini. Baik, kita sebutkan secara ringkas tentang biografi dari pengarang. Beliau adalah Muhammad bin Saleh bin Muhammad bin Sulaiman bin Abdurrahman bin Uthman bin Abdullah At-Tamimi, dikenal dengan Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin. Kalimat Al-Uthaymin diambil dari nama kakek beliau yang keempat yang bernama Uthman. Beliau rahimahullah dilahirkan pada tanggal 27, yaitu malam tanggal 27 Ramadan pada tahun 1347 di kota Unaizah di kerajaan Saudi Arabia. Beliau rahimahullah sejak kecil sudah mulai berkeinginan untuk mempelajari ilmu, sehingga beliau sudah belajar menulis, belajar adab, ya, dan mendaftar ke sebagian sekolah. Dan di dalam biografi beliau disebutkan bahwasanya beliau sudah menghafal Al-Quran ya sejak kecil, dan demikian pula menghafal kitab-kitab mutun yang ringkas baik di dalam masalah hadis maupun di dalam masalah fikih. Kemudian beliau mempelajari ilmu dari sebagian ulama, di antaranya adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Dan saat itu Syekh Sa'di melihat pada diri Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini ada kecerdasan dan cepatnya beliau di dalam memahami apa yang disampaikan. Kemudian beliau mendaftar ke sebagian sekolah, di antaranya adalah di Ma'had Ilmi yang ada di Riyadh, dan lulus dari sana. Dan di antara guru beliau yang dikenal, yang pertama adalah yaitu Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan Syekh Sa'di di sini termasuk guru beliau yang pertama, ya, yang mengambil ilmu dari beliau dan sangat mengambil faedah dari Syekh Sa'di ini, terutama di dalam masalah manhaj, di dalam masalah mengikuti dalil. Demikian pula sangat mengikuti gurunya dalam bagaimana cara mengajarkan kepada murid-muridnya. Kemudian di antara guru beliau yang terkenal adalah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, ya, mufti kerajaan Saudi Arabia sebelum yang sekarang. Maka belajar dari beliau dan membaca Sahih Al-Bukhari, beberapa karangan dari Syekhul Islam Ibn Taymiyyah, dan banyak mengambil faedah dari Syekh bin Baz dalam ilmu hadis dan juga di dalam masalah fikih. Di antara guru beliau adalah Syekh Abdul Razak Afifi rahimahullah. Membaca kepada beliau beberapa kitab di dalam masalah Nahwu Al-Balaghah. Dan di antara guru beliau adalah Syekh Muhammad Al-Amin Ash-Shinqiti rahimahullah. Dan beberapa ulama yang lain. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Dan insyaAllah kita bertemu kembali pada pertemuan selanjutnya pada waktu dan keadaan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.